Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan pelajarannya. Pembahasan yang berikutnya, al-mu'rabatu, ini kata-kata yang mu'rab. Pembahasan atau pasal tentang kata-kata yang mu'rab. Al-mu'rabatu, beginilah hajama, kata-kata yang mu'rab, yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Qala al-musannifu, berkata musannif, yakni Ibn Ajurum rahimahullah, fatlun, satu pasal. Fatlun, di sini maknanya pasal, satu pasal, satu bab. Qala syarif, berkata asy-syarih, yakni Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulu rahimahullah faqlun, ya. Beliau yaitu Ibnu Asy-Syurum rahimahullah mengatakan faqlun, ya, satu pasal. Hadzal faqlu khulasatu ma sabaqa, pasal ini, bab ini adalah khulasah, ringkasan, rangkuman dari apa yang telah lewat, dari pembahasan sebelumnya, dari pelajaran sebelumnya. Waqad jama'ahu al-mu'allifu rahimahullah jam'an jayyidan, dan sungguh mu'allif rahimahullah telah mengumpulkannya dengan pengumpulan yang baik, mengumpulkan pembahasan sebelumnya dengan bentuk yang baik, dengan pengumpulan yang baik. Li'annahu fil awwali jaa mawdi'ut taqdimi ala madil i'rabi, ya, karena pada awal pembahasan kemarin telah datang, ya, mawdi'ut taqdimi ala madil i'rabi, tempat, ya, pembagian tanda-tanda i'rab, ya, taqdim, ya, pembagian, pengelompokan tanda-tanda i'rab. Amma hadha fa jama'a kullu naw'in 'ala hidatin, adapun ini, yakni pasal ini nanti, beliau kumpulkan masing-masing jenis itu sendirian, ya, masing-masing jenis kata itu sendirian. Kalau yang kemarin dikumpulkan sesuai dengan tanda-tanda i'rabnya, kalau yang ini nanti itu disebutkan sendirian, masing-masing jenis itu sendirian. Yakni jam'al muzakkar salima wahdahu, jam'al muzakkar salim sendirian, al-musanna wahdahu, musanna sendirian, al-asma'al khamsata wahdaha, isim-isim yang lima juga sendirian. Wahada yuqarribu li-talibi, dan ini mendekatkan, ya, lebih mendekatkan pada talib, pada pelajar, aktsara minal babi alladhi qabalahu, lebih banyak, ya, daripada bab yang sebelumnya. Jadi dengan disebutkan sendiri-sendiri masing-masingnya, jamak muzakkar salim demikian, musanna disebutkan sendiri demikian, dan seterusnya, ini mendekatkan talib, ya, lebih mendekatkan talib daripada bab sebelumnya. Berikutnya kembali ke ucapan musannif. Qala al-musannifu, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, al-mu'rabatu qismani, kata-kata yang mu'rab, yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir, qismani ada dua macam. Ya, qismun yu'rabu bil harakati, satu macam, satu bagian itu di'irab dengan harakat. Ya, di'irab dengan harakat-harakat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, dan bagian, satu bagian yang lain itu di'irab dengan huruf-huruf. Maksudnya, yang menjadi tanda i'rab itu adalah harakat, satu jenis demikian. Kemudian jenis yang lain nanti yang menjadi tanda i'rab adalah huruf. Ini maksud dari qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ini bagaimana sudah dipelajari ya, ditunjukkan di sana tanda-tanda rafa, tanda-tanda nasab, tanda-tanda jar dan jazm. Ada yang berupa harakat dan ada pula yang berupa huruf. Ya, jadi seperti ini. Ada yang dengan harakat dan ada pula yang dengan harf atau huruf. Qala syarih berkata syarih al-harakatu allati hiya al-fathatu wal-kasratu wa-dhammatu. Harakat-harakat itu adalah fathah, kasrah, dan dhammah. Jadi harakat dalam bahasa Arab hanya ada tiga ini, fathah, kasrah, dan dhammah. Wasukunu laisa harakatan. Adapun sukun itu bukan harakat. Sukun tidak termasuk jenis harakat. Jadi sukun itu berdiri sendiri. Jadi harakat dan sukun. Harakat ada tiga, fathah, kasrah, dan dhamma. Kemudian sukun itu berdiri sendiri. Jadi tidak termasuk bagian atau tidak termasuk jenis dari harakat. Ini. Wabil hurufi mithlu, adapun i'rab dengan huruf, misalnya al-alifi dengan alif, wal-ya'i dengan ya, wal-wawi dengan wawu, wa nahwiha dan yang semisalnya. Ya. Sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya ya, ditunjukkan di sana ada yang dengan alif tanda i'rabnya, ada yang dengan ya, ada yang dengan wawu ataupun yang semisal dengan itu. Wahadal faslu la yukni amma sabaqa. Pasal ini, pembahasan ini atau bab ini itu tidak mencukupi dari apa yang terdahulu dari pembahasan sebelumnya. Lakinnahu yajma'u ma sabaqa. Akan tetapi dia itu mengumpulkan dari yang sebelumnya, dari pembahasan atau mengumpulkan pembahasan sebelumnya. Jadi dari sisi yang berbeda cara memandangnya. Berikutnya dijelaskan tentang tadi mu'rab ya, dengan harakat dan juga nanti mu'rab dengan huruf. Al-mu'rabu bil harakati, kata yang mu'rab dengan harakat-harakat. Qala al-musannif falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka kata yang di-i'rab dengan harakat ada empat macam. Kata yang tanda i'rabnya itu dengan harakat itu ada empat macam. Yakni al-ismul mufradu ism mufrad, wa jam'ut taksiri jama' taksir, wa jam'ul mu'annafi as-salimu jama' mu'annas salim, wal fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi'akhirihi syai'un, dan fi'il mudari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Jadi ada empat macam kata ini yang i'rabnya dengan harakat, tanda i'rabnya itu dengan harakat. Ini. Qala syarih, Syekh berkata, nazidu kita tambahkan pada fi'il mudhari' tadi ya, lam yattasil bi akhiri syai'un wa laisa mabniyan, dan bukan fi'il yang mabni. Ini untuk tambahan yang mudhari'. Musannif Ibnu Ajur mengatakan wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian Asy-Syaikh menambahkan walaisa mabniyan. Ini bukan yang mabni. Alladhi keterangan berikutnya ya. Alladhi yu'rabu bil harakati, ya, kata yang di-i'rab dengan harakat, ya, hadhil anwa'u al-arba'atu. Ya, ini macam-macam yang empat, ya, empat macam ini. Wad dalilu, dalilnya at-tatabbu' wal istiqra'i. Dalilnya adalah tatabbu' dan istiqra'. Jadi, empat macam kata ini ya, di i'rab dengan harakat, dalilnya dari tatabbu' dan istiqra'. Ya, dari penelitian, ya, mencermati ya, dengan seksama kata-kata yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian didapatkan demikian. Fa'innana tatabba'na kalam al-arabi, maka sungguh kita tatabbu', ya, meneliti dengan seksama, dengan cermat kalam al-Arabi, ucapan orang Arab. Walam najid min kalamihim syai'a, dan kita tidak dapati dari ucapan mereka itu sesuatu pun, suatu kata yu'rabu bil harakati, yang di'irab dengan harakat, illa hadihil anwa'al arba'ata, kecuali empat macam ini. Setelah diteliti, dicek dan seterusnya dengan cermat, dengan seksama, ternyata didapati bahwasannya kata-kata yang ada itu yang di'irab dengan harakat hanya ada empat macam ini saja. Ini, yaitu tadi ism mufrad, jamak takdir, jamak mu'annad salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya dan bukan mabni. Kemudian berikutnya qala al-musannif Ibnu Jur mengatakan wa kulluha turfa'u bi dhammati, semuanya itu tadi empat macam itu tadi, ya, kulluha semuanya turfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhammah, wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah, wa tufadu bil kasrati, kasrah jar dijarkan dengan kasrah, wa tujzamu bisukuni, dan dijazmkan dengan sukun. Ya, kaidah secara umum keempatnya demikian, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, khafad atau jarnya dengan kasrah, dan jazmnya dengan sukun. Qala asy-syarih, berkata asy-syekh, tujzamu bisukuni kulluha, ya, dijazmkan dengan sukun semuanya. Hadhihi qa'idatuha, ini adalah kaidahnya. Ya, kaidahnya demikian, dijazmkan dengan sukun semuanya. Tsumma istatsna, kemudian beliau memperkecualikan. Qala, beliau menyatakan, qala al-musannif, ya, wa kharaja an dzalika salasatu asya'a, dan keluar dari itu, ya, keluar dari kaidah tadi yang semuanya marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, dan majzum dengan sukun, yang tidak termasuk dari itu salah satu asya'a, ada tiga macam, ya, dari empat macam tadi, kemudian tanda i'rabnya demikian, tetapi ada tiga macam yang tidak termasuk dalam faedah tersebut. Apa? Jam'ul mu'annati as-salimu, yakni pada jamak mu'annad salim, yunsabu bil kasrati, dinasabkan dengan kasrah. Jadi pada jamak mu'annad salim itu nasabnya dengan kasrah, tapi yang kaidah asalnya nasab dengan fathah, tapi pada jamak mu'annad salim ini nasabnya dengan kasrah, jadi keluar atau tidak termasuk dari kaidah tadi. Qala syarih, berkata asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, min aina kharaja hadza, dari mana dia keluar, dari mana dia tidak termasuk, min qalihi, dari ucapan beliau, wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Idzan, jadi yustatna min dzalika jam'ul muannatsi as-salimu, dikecualikan dari itu adalah jamak muannats salim. Hadza la yunsabu bil fathati, ini tidak dinasabkan dengan fathah, wa innama yunsabu bil kasrati, hanya saja dia dinasabkan dengan kasrah. Ini yang pertama yang diperkecualikan, jamak muannat salim nasabnya dengan kasrah. Yang berikutnya, yang kedua, qala al-musannif wal ismul ladzi la yansarifu, ini pada isim yang tidak menerima tanwin, yukhfadu bil fathati, dijarkan atau khafad dengan fathah. Ya, qala syarih, berkata asy-syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadza mustatsnan min qalihi tukhfadu bil kasrati, ini adalah pengecualian dari ucapan beliau, dijarkan dengan kasrah, ya, tukhfadu bil kasrati. Kaidah asalnya dinyatakan demikian, tukhfadu bil kasrati, dijarkan dengan kasrah. Tapi tadi pada isim yang tidak menerima tanwin dinyatakan dijarkan dengan fathah, jadi tidak termasuk. Yakni illal ismal ladzi la yansarifu, yakni kecuali pada isim yang tidak menerima tanwin. Maksudnya kaidah asalnya dinyatakan tukhfadu bil kasrati, dijarkan dengan kasrah, kecuali pada isim yang tidak menerima tanwin. Ini pengecualian yang kedua yang tidak termasuk dalam kaidah umum tadi, kaidah asalnya. Yang berikutnya, qala al-musannif wal fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Al-mu'tal al-akhir yujzamu bi hadfi akhirih. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang huruf akhirnya berubah huruf illah. Yujzamu bi hadfi akhirih, dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Dengan membuang huruf akhirnya. Qala syarih, idzan al-qa'idatu salimatun bil istitsna'i. Jadi, kaidah itu selamat dengan istitsna. Dengan adanya istitsna, pengecualian, maka kaidah itu selamat. Artinya tetap seperti utuh, seperti asalnya tadi. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad atau jar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Ini. Kemudian ada istitsna. Ini. Pengecualian pada tiga keadaan tadi. Alladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Kata yang di'irab dengan harakat itu ada empat macam. Alismul mufradu ism mufrad, jam'u taktiri jama' taktir, jam'ul mu'annati as-salimu jama' mu'annat salim, al-fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi'akhiri syai'un walaysa mabaniyan. Ini yang keempat, fi'il mudari' yang tidak bersama dengan apapun pada huruf akhirnya dan bukan fi'il, bukan yang mabani. Jadi empat macam ini yang di'irab dengan harakat. Kemudian ini penjelasan tentang mabni tadi ya. Ma'a anna qawlana huna walaysa mabniyan. Dengan ucapan kita di sini walaysa mabniyan bukan fi'il yang mabni. Ya, yumkinul istighna'u anhu. Ya, ini memungkinkan untuk tidak dibutuhkan. Ya. Li'anna al-mabniya labudda ayyata sila bi'akhirihi nunu taukidin au nunu niswatin. Karena yang mabni, fi'il yang mabni, fi'il mudhari' yang mabni, itu harus bersambung dengan nun taukid atau nun niswah pada huruf akhirnya. Ini untuk keterangan tentang fi'il yang mabni tadi. Ya, jadi fi'il mudhari' yang mabni kalau dia bersambung dengan nun taukid atau dengan nun niswah. Penjelasan tentang tadi dilanjutkan sesudahnya. Hadhil mu'rabatu bil harakati. Kata-kata yang mu'rab ini dengan harakat, di'irab dengan harakat, dengan tanda harakat. Qa'idatuha, kaidahnya annaha turfa'u bid dhammati. Bahwasanya ia dirafa'kan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Wa tujaru bil kasrati, dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, dan dijazmkan dengan sukun. Lakin kharaja an hadhihi salatu asya'a, akan tetapi keluar dari ini tidak termasuk dalam faedah asal ini adalah tiga macam. Awalan yang pertama, jam'ul mu'annati as-salimu, jama' mu'annat salim. Kharaja fi halin nasbi, dia keluar tidak termasuk pada keadaan nasab. Jadi tidak pada semua keadaan, tapi hanya pada keadaan nasabnya saja. La yunsabu bil fathati, dia yaitu jama' mu'annat salim tidak dinasabkan dengan fathah. Wa innama yunsabu bil kasrati, hanya saja dia dinasabkan dengan kasrah. Wa yurfa'u bi dhammati ala asli, dia dirafa'kan dengan dhammah sesuai asalnya. Wa yujaru bil kasrati ala asli, dia dijarkan dengan kasrah sesuai dengan asalnya. Ya. Jamak muannats salim, rafa'nya tetap dengan dhammah, jarnya juga tetap dengan kasrah sesuai asalnya. Jadi yang berubah, yang berbeda ada nasabnya saja. Ini. Wala yujzamu, dan itu tidak dijazmkan. Kenapa jamak muannats salim tidak dijazmkan? Li'annahu ismun, karena dia itu ism. Wal mu'allifu qala fi ma sabaqa, adapun mu'allif telah menyatakan, mengatakan pada sebelumnya, pembahasan sebelumnya, falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Untuk ism, untuk ism-ism itu di antara jenis-jenis i'rab itu hanya pada rafa', nasab dan khafad atau jar, itu saja, hanya tiga saja dari empat jenis i'rab yang berlaku pada ism, hanya tiga, yaitu rafa, nasab dan khafad atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada ism. Hingga tadi dinyatakan wala jazm, tidak dijazmkan, karena memang tidak ada, dia ism, tidak jazm. Ini yang pertama, pengecualian yang pertama. Samian yang kedua, alismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati, ism yang tidak menerima tanwin, atau al-mamnu minas sarf dijarkan dengan fathah. Ya, dijarkan dengan fathah. Wa yurfa'u bi dhammati dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah. Ini. Jadi yang keluar atau yang tidak termasuk tidak sesuai dengan kaidah asal hanya ketika jar saja. Itu yang berbeda. Adapun rafa' tetap secara sesuai dengan asalnya dengan dhammah, nasab juga sesuai dengan asalnya dengan fathah. Wa yastathna min al-ismi alladhi la yansharifu, dan diperkecualikan dari isim yang tidak menerima tanwin ini, dari isim la yansharif ini, idza udhifa, jika dia diidhafahkan yakni menjadi mudhaf, au yaqtarana bi al, atau dia bersama dengan alif lam. Artinya ketika mamnu minas sarf itu menjadi mudhaf atau bersama dengan alif lam, maka dia dijarkan dengan kasrah, kembali ke asalnya, jar dengan kasrah. Tetapi kalau tidak demikian, tidak diidhafahkan dan juga tidak bersama dengan alif lam, maka mamnu minas sarf itu jarnya dengan fathah. Dan ini yang berbeda atau yang tidak termasuk dalam kaidah asalnya tadi. Asal itu yang ketiga, wal fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru, fi'l mudhari' mu'tal akhir. Fi'l mudhari' huruf akhirnya berupa huruf illah. Hadza mustatsnan aidan, ini juga pengecualian. Min qawlihi, dari ucapan musannif, tujazamu bisukuni, dijazmkan dengan sukun. Dijazmkan dengan sukun. Fal fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru yujazamu bihadfi akhirihi, maka fi'il mudhari' mutal akhir ini dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Wa yurfa'u bi dhammati, ya, kemudian dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah. Jadi tetap sama untuk yang rafa' maupun yang nasab, sesuai asalnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah. Yang dikecualikan ketika dia jazm, yakni dengan membuang huruf akhir, tidak dengan sukun. Idzan, jadi lau sa'alani sa'ilun, seandainya seseorang itu bertanya padaku, bimada yurfa'u al-fi'lul mudhari'u, dengan apa fi'il mudhari' itu dirafa'kan, lakana al-jawabu bi-dhammati, maka jawabannya adalah dengan dhammah. Wa bimada yunsabu, dan dengan apa fi'il tadi fi'il mudhari' itu dinasabkan, bil-fathati dengan fathah. Wa bimada yujzamu, dan dengan apa dijazmkan fi'il jazm, ya, dengan apa fi'il mudhari' itu dijazmkan, bisukuni, dengan sukun. Ya, ini kaidah asalnya, tanda asalnya demikian. Illa idza kana mu'tal al-akhir, kecuali jika fi'il mudhari' itu mu'tal akhir, fa yujzamu bi hadfi akhirih, maka dia dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Ini. Walidnul mufradu yurfa'u bi dhammati, ism mufrad dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil fathati dinasabkan dengan fathah. Wa yujaru bil kasrati dijarkan dengan kasrah. Wa yastathna min dzalika alladzi la yansharifu fa yujaru bil fathati, diperkecualikan dari itu yakni isim yang tidak menerima tanwin atau mamnu minas sarf, fa yujaru bil fathati, maka dia dijarkan dengan fathah. Wa jam'ul mu'annati as-salimu yurfa'u bi dhammati, jama' mudzakka, jama' mu'annas salim dirafa'kan dengan dhammah. Wa yunsabu bil kasrati dinasabkan dengan kasrah. Wa yufadu bil kasrati dijarkan dengan kasrah. Ini. Jadi nasabnya pada jama' mu'annas salim yang berbeda pada nasabnya dengan kasrah. Asalnya fathah. Ini. Jadi ada tiga pengecualian pada kata-kata yang di'rab dengan harokat. Yang berikutnya, al-mu'rabatu bil-hurufi, kata-kata yang di'rab dengan huruf. Qala al-musannif, berkata musannif, walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, dan kata yang di'rab dengan huruf ada empat macam. Ya, sama ya, dengan harakat ada empat, dengan huruf juga ada empat, sama. Jadi kata yang di'rab dengan huruf, kata yang tanda i'rabnya dengan huruf, itu ada empat macam, yakni At-tasmiyah itu tasmiyah atau musanna. Wa jam'ul mudzakkar salimu, jam' mudzakkar salim. Wal asma'ul khamsatu, isim-isim yang lima. Wal af'alul khamsatu, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Jadi ada empat macam kata ini yang di-i'rab dengan huruf, ya, tanda i'rabnya dengan huruf, tidak dengan harakat. Qala syarih, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadhihi kulluha tu'rabu bil hurufi, ini semua di-i'rab dengan huruf, tanda i'rabnya dengan huruf. Kemudian kelanjutan dari ucapan musannif Ibnu Ajurum, wahia yaf'alani, ini menjelaskan tentang al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Jadi kelanjutan dari kalimat sebelumnya tadi, ya, wal-af'alul khamsah itu fi'il-fi'il yang lima. Wahia yakni yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ada lima bentuk fi'il ini. Ini yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Qala syarih, berkata asyikh, hadhihi al-af'alul khamsatu, ini adalah fi'il-fi'il yang lima. Naqulu fi dhabitiha, kita katakan pada kaidahnya, dhabit itu kaidah, kaidah. Kita katakan pada kaidahnya, hiya kullu fi'lan mudhari'in ittasala bihi alifu itsnaini. Ya, yang dimaksud dengan af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersamu dengan alif itsnain. Alif untuk musanna. Au wawu jama'atin, bersamu dengan wawu jama'ah. Ya, wawu yang menunjuk untuk jama'. Au ya'u mukhatabatin, atau bersamu dengan ya' mukhatabah. Ini ya' yang digunakan untuk mukhatabah. Alif, wawu, dan ya'. Dan ini semua dhamir, ya. Dhamir alif untuk itsnain, untuk dua orang. Dhamir wawu untuk jama', dan dhamir ya' untuk mukhatabah. Jadi setiap fi'il mudhari' yang bersamu dengan tiga dhamir ini. Idza qulna ha bihadha dhabiti, jika kita katakan dengan kaidah ini, jadi af'al khamsah dinyatakan dengan kaidah seperti ini, yakni fi'il mudhari' yang bersama dengan alif itsnain, wawu jama'ah, atau ya' mukhatabah, maka ma sarat yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, maka tidak menjadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, maupun taf'alina. Ya, maksudnya tidak terbatas pada bentuk atau pada lafaz ini, pada lafaz yaf'alani, taf'alani, ya, yaf'aluna, taf'aluna, ataupun taf'alina. Jadi kembali ke keumuman, setiap fi'il mudhari', ya, setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan alif itsnain, wawu jama'ah, ataupun ya' mukhatabah, tidak terbatas pada satu lafaz yaf'alani ataupun yang seterusnya itu. Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi alifu itsnaini aw wawu jama'atin aw ya'u mukhatabatin. Jadi setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan alif itsnain atau wawu jama'ah atau ya' mukhatabah, ya, sawa'un, sama saja akana, apakah dia itu misalnya yaf'aluna aw ataukah ya'kuluna aw yashrabuna, yashrabuna, au yanamuna, mereka tidur, au yakhrujuna, mereka keluar, au yadkhuluna, mereka masuk, kulluha wahidun, semuanya satu, semuanya sama. Yang jelas apa? Setiap fi'il mudhari' yang bersama dengan alif itsnain atau wawu jama'ah atau ya' mukhatabah, lafadznya bisa berbeda-beda, tapi asal bersama dengan tiga dhamir tadi, itu termasuk af'alul khamsah. Ini. Jadi kalau musannif itu menyebutkan bentuknya seperti itu sebagai wazannya, tetapi asy-syekh dia menyebutkan yang lebih rinci atau lebih umum. Artinya pengertian secara umum demikian. Af'alul khamsah itu yang bersama dengan alif itsnain, wawu jama'ah, ataupun ya' mukhatabah. Al-muhim, yang penting apa? Ayat tasila bihi alif itsnaini au wawu jama'atin au ya'u mu'annatsatin mufadadatin, hadhihi turfa'u bil hurufi. Yang penting dia itu bersambung dengan alif itsnain ataupun wawu jama'ah atau ya' mu'annatsah mukhatabah, ini semua dirafa'kan dengan huruf. Turfa'u bil hurufi, dirofakan dengan huruf. Yakni huruf nun. Yang berikutnya, qala al-musannif, qala fa amma at-tathniyatu, tadi pembahasan secara penjelasan secara ringkas tentang af'alul khamsah. Sekarang pada jenis yang pertama tadi yang disebutkan itu tasniyah. Qala fa amma at-tathniyatu fa turfa'u bil alifi. Adapun tasniyah yaitu ism musanna menunjukkan jumlah dua, fa turfa'u bil alifi, dia dirafa'kan dengan alif. Tanda rafa'nya dengan alif. Niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya, ism musanna rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Jadi dengan huruf, bukan dengan harakat, bukan dhammah, fathah ataupun yang lainnya, ataupun kasrah, tetapi dengan huruf wawu, dengan alif ketika rafa', dan ya ketika nasab maupun jar. Qala syarih, niyabatan anil fathati wal kasrati, sebagai ganti dari fathah dan kasrah. Jadi tunsabu wa tufadu bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya, ya'nya itu sebagai ganti dari fathah ketika nasab, dan sebagai ganti dari kasrah ketika jar. Fataqulu, sehingga berkatakan misalnya, marartu bi rajulaini, aku melewati dua orang laki-laki itu. Bi rajulaini, ya'nya sebagai tanda jar. Fa'akramtu ar-rajulaini, maka aku memuliakan dua orang laki-laki itu. Ar-rajulaini, ya'nya itu sebagai tanda nasabnya. Fakafa'ani ar-rajulani, sehingga dua orang laki-laki itu mencukupi aku atau memberi upah, ya. Ar-rajulani, alifnya ya, sebelum nun itu sebagai tanda rafa'nya. Jadi dengan huruf. Qala musannif, wa amma jam'ul mudzakkar salim, adapun jamak mudzakkar salim, fa yirfa'u bil wawi, dia dirafa'kan dengan wawu. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan ya, jarnya juga dengan ya. Qala syarih, ya, Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, wa faqat tasniyata, ini sesuai atau sama dengan tasniyah, fil khafdi wan nasbi, pada khafd, pada jar, dan juga pada nasab. Ya, jadi menyesuaikan atau sesuai dengan isim musanna pada khafd, pada jar, dan pada nasab, yakni dengan ya. Wa qala fahu fi raf'i, dan menyelisihinya berbeda dengan tasniyah tadi, fi raf'i, dalam keadaan rofa. Ya. Untuk tasniyah rofanya dengan alif, jamak mudzakkar salim rofanya dengan wawu, jadi berbeda. Tapi untuk nasabnya dengan ya sama antara tasniyah dan jamak mudzakkar salim, jarnya juga dengan ya, ini juga sama tadi musanna jar dengan ya, jamak mudzakkar salim jar juga dengan ya. Jadi wafaqa menyamai atau sesuai, kemudian khalafa menyelisihi atau berbeda. Berikutnya ucapan musannif, wa ammal asma'ul khamsatu, adapun pada isim-isim yang lima, faturfa'u bil wawi, dia dirafa'kan dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dijarkan dengan ya. Pada isim-isim yang lima, rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, dan jarnya dengan ya. Qala syarih, fawa faqat jam al mudzakkar salima fi halati raf'i, maka dia yaitu isim-isim yang lima ini menyamai atau sesuai dengan jamak mudzakkar salim fi halati raf'i, pada keadaan rafa'. Apa tadi? Dengan wawu, rafa'nya dengan wawu. Jamak mudzakkar salim rafa' dengan wawu, asma'ul khamsah rafa' dengan wawu, jadi sama. Wa wafaqat jam'al mudzakkar salima wal musanna fi halatil khafdi, dan dia menyamai asma'ul khamsah itu sama dengan jamak mudzakkar salim dan musanna fi halil khafdi, pada keadaan jar, yakni dengan ya. Musanna jarnya dengan ya, jamak mudzakkar salim jar dengan ya, asma'ul khamsah jar juga dengan ya, jadi sama. Wa anfaradat fi halin nasbi, dan dia bersendirian pada keadaan nasab. Haitsu tunsabu bil alifi, di mana asmaul khamsah itu dinasabkan dengan alif. Ini berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan musanna dan juga berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Jadi pada asmaul khamsah nasabnya dengan alif. Ini berbeda dengan yang lainnya. Fataqulu, sehingga engkau katakan misalnya zarani abuka, ayahmu mengunjungiku. Fa'akramtu abaka, maka aku memuliakan ayahmu. Wa taqarrabtu ila abika, dan aku mendekatkan pada ayahmu, mendekati ayahmu. Ini abuka rafa' dengan wawu, abaka nasab dengan alif, abika jar dengan ya. Idzan al-asmaul khamsatu wafaqatil musanna wal jam'a fil khafdi. Jika demikian, asmaul khamsah itu menyamai musanna dan jama' pada keadaan jar. Wa khalafatha wa khalafathuma fi halin nasbi, dan menyelisihi keduanya pada keadaan nasab. Wa wafaqat jam'al mudzakkar salima fi hali raf'i, dan dia menyamai hanya pada jam' mudzakkar salim pada keadaan rafa'. Ini. Jadi ada yang sama dan ada yang berbeda pada masing-masing kelompok ini. Berikutnya, qala al-musannif wa amma al-af'al al-khamsatu, adapun pada fi'il-fi'il yang lima, faturfa'u bin nuni, dia dirafakan dengan nun. Ya, tadi sudah dijelaskan fi'il-fi'il yang lima, af'al al-khamsah, dirafakan dengan nun, dengan huruf nun, ya, dengan adanya huruf nun. Ini. Wa tunsabu wa tutzamu bi hadfiha, kemudian dijazmkan dan dinasabkan dan dijazmkan dengan membuangnya, dengan membuang huruf nun tersebut. Ini, jadi af'al khamsah nasab dan jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Qala syarih, idzan, jadi hadhihi la yusyarikuha syai'un, ini tidak menyamainya sedikit pun. Kenapa maksudnya tidak menyamai? Itu menyamai dengan yang tadi, dengan yang musanna, dengan yang jamak muzakkar salim, maupun dengan yang asmaul khamsah, ya, tidak bersyarikat, tidak sama dengan mereka semua. Kenapa? Li'annaha fi'lun la ismun, la ismun. Karena af'al khamsah itu fi'l, ya, la ismun, bukan ism. Ya, ini fi'l, bukan ism. Kalau yang tiga tadi ism, tapi af'al khamsah dia fi'l, sehingga berbeda dengan yang sebelumnya. Turfa'u bi sabatin nuni, itu dirafa'kan dengan sabatun nun, dengan adanya huruf nun. Wa tujzamu wa tunsabu bi hadfiha, dan dijazmkan juga dinasabkan itu dengan membuang huruf nun tersebut. Ini. Wa hadzal faslu fil haqiqati, dan pasal ini secara hakikatnya, pada hakikatnya, ya, fadlatul fadli sabiqi, fadlah itu kelebihan. Di sini fadlah, di kitab yang lain fadlakah, jadi berbeda ya lafadznya, fadlakatun atau fadlakatun, ya, atau kalau menjadi mudhaf ya fadlakatul fadli sabiqi, ya, fa dzal lam kaf ta marbutah, ya, fa sal lam kaf tak marbutah, ya, fadlakatun. Fadlakah itu maknanya khulasah, jadi kesimpulan, rangkuman atau ringkasan. Wallahu a'lam. Karena ini ditulis dari rekaman, ya, mungkin yang mendengarkan kurang seksama. Wallahu a'lam. Jadi fadlakatul fadli sabiqi, jadi pasal ini pada hakikatnya adalah ringkasan, rangkuman dari pasal sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya. Ya'ni annahu ata bil fadli sabiqi ala wajhin akhara ghairil awwali. Ya'ni beliau mendatangkan pasal yang terdahulu, okay, dari sisi yang lain, yang berbeda dengan yang pertama kemarin. Ini. Jadi intinya sama, pasal ini, pembahasan yang ini tadi dengan pembahasan yang sebelumnya tentang tanda-tanda i'rab itu sebenarnya sama, hanya saja dihadirkan dari sisi pandang yang berbeda. Intinya sama, kalau nanti diperhatikan, pokoknya intinya sama, tetapi penyajiannya itu yang berbeda. Yang kemarin dari sisi tanda-tanda i'rab, yang ini dari sisi jenis-jenis katanya. Ini, jadi berbeda. Intinya sama, tapi cara pandangnya yang berbeda. Ini. Lakinnahu, ini juga, wallahu alam, aqsa atau al-faq. Lakinna al-faqla, wallahu alam. Jadi bukan aqsa, tapi lakinna al-faqla. Yukni anil awali. Akan tetapi pasal ini, jadi bukan ahsa, ya, tapi al-fasla. Lakinna al-fasla. Lakinnahu, haknya juga tidak ada. Jadi lakinna al-fasla. Akan tetapi pasal ini yukni anil awali, ya, itu mencukupi dari yang pertama, ya. Lakinna al-awala. Lakin al-awalu. Lakin al-awalu aksaru tafsila. Akan tetapi yang pertama itu yang lebih banyak rinciannya, ya. Jadi pasal yang ini sudah mencukupi dari yang sudah tercukupi dari yang pertama, tetapi yang pertama kemarin itu lebih rinci. Ini. Yang dijelaskan di sini juga secara global, ya, tidak dirinci. Yang lebih rinci yang sebelumnya. Ini. Jadi sama, ini kesimpulan, ya, ringkasan, ya, dari sisi pandang yang berbeda. Ini tentang mu'rab, ya, kata-kata yang di'rab dengan harakat dan juga dengan huruf. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Baik, kita lanjutkan sedikit as'ilatun, ya. Kharaja jam'ul muannati as-salimu 'anil asli. Jam' muannats salim tidak termasuk atau keluar dari asalnya. Fi hali nasbi, pada keadaan nasab. Fayunsabu bil kasrati, sehingga dia dinasabkan dengan kasrah. Wa kharaja al-ismul ladzi la yansarifu 'anil asli fi halil khafdi. Ism yang tidak menerima tanwin keluar dari asalnya, tidak termasuk dari asalnya. Fi halil khafdi, pada keadaan jar. Fa innahu yukhadu bil fathati, maka dia itu dijarkan dengan fathah. Wa kharaja al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru, dan keluar dari asalnya, ya, 'anil asli, keluar dari asalnya, tidak termasuk asalnya. Fi al-mudhari' mu'tal akhir, fi halil jazmi, pada keadaan jazm. Fa innahu yujzamu bi hatfi akhirih, karena dia dijazmkan dengan hatfi akhirih, dengan membuang huruf akhirnya. Walladhi yu'rabu bil hurufi, dan yang di'rabkan dengan huruf, yakni al-asmul khamsatu, isim-isim yang lima. Fa turfa'u bil wawi, dia dirafakan dengan wawu. Wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan alif. Waktu fadu bil ya'i, dan dijarkan dengan ya. Wa kharaja jam'ul mudhakari salimu 'anil asli, dan jam'ul mudhakar salim keluar dari asalnya. Apa? Li'annahu yurfa'u bil wawi, karena dia itu dirafakkan dengan wawu. Badala dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Wa yukhfadu bil ya'i badalan 'anil kasrati, dijarkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah. Wa yunsabu bil ya'i, dinasabkan dengan ya niabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Ini pada jamak mudzakkar salim. Yang berikutnya, wa yashtariku al-musanna wa jam'ul mudzakkar salimu fil i'rabi fi halatil khafdi wan nasbi. Ism musanna dan jamak mudzakkar salim yashtariku, ya, berserikat atau sama, bersama-sama. Fil i'rabi, dalam hal i'rab, fi halatil naw, fi halatil khafdi, pada keadaan jar wa nasbi dan nasab. Fakulahuma yukhfadu bi wa yunsabu bil ya'i, keduanya itu dijarkan dan dinasabkan dengan ya. Ini wa yashtariku jam'ul mudzakkar salim wal asmal khamsatu, ya, jama' mudzakkar salim dan isim-isim yang lima itu sama, ya, berserikat atau sama. Fi halatil raf'i, pada keadaan rafa', wal khafdi, dan pada keadaan khafd, pada keadaan jar, yakni rafa'nya dengan wawu, jarnya dengan ya. Ini wal fi'lul mudhari'u idza ittasala bihi aliful itsnaini, dan pada fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari', jika dia bersambung dengan alif itsnain au wawul jama'ati, atau bersambung dengan wawul jama'ah au ya'ul mukhatabati, atau bersambung dengan ya mukhatabah. Bimada yurfa'u, dengan apa dia dirafakkan? Bi subutin nuni, dengan adanya nun. ya, dengan tetapnya huruf nun. Wa yunsabu bihatfiha, dinasabkan dengan membuang nun tersebut. Wa yudzamu bihatfiha aidan, dijazamkan dengan membuang nun itu juga. Ini tambahan ataupun silah terkait dengan pembahasan ini tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini ada contoh-contohnya pada pembahasan sebelumnya tentang tanda-tanda i'rab, nanti di murojaah lagi di sana untuk contoh-contohnya lebih rinci pada pembahasan sebelumnya. Bagaimana tadi disebutkan ya, ini khulafah, ringkasan atau rangkuman dari sudut pandang yang berbeda. Ada pun contoh bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya tentang tanda-tanda i'rab. Di sana sudah mencukupi insyaallah. Karena intinya sama, pokoknya sama, tetapi tadi dari sisi pandang yang berbeda. Ada lagi? Ini alhamdulillah kalau saya pembahasan tentang al-mu'rabat, kata-kata yang di-i'rab. Untuk yang berikutnya babul af'al, insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan. Jadi untuk Ramadan ini yang terakhir, ini kita libur dulu. Nanti insya Allah dilanjutkan sekitar pertengahan Syawal. Insya Allah nanti ada pemberitahuan yang lanjut. Alhamdulillah untuk kekurangannya selama ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.